Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Pada kesempatan ini Allah telah banyak mencucurkan nikmat kepada kita selayaknya manusia, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan ini bisa mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kesyukuran. Di antara kesyukurannya yaitu mengamalkan melalui beberapa wejangan-wejangan tausiah yang dapat menumbuhkan nilai takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami dari tim Safir Azhar akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Artinya, katakanlah Muhammad, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Para pendengar di mana saja berada, ketika kita telah melewati ayat sebelumnya, ada satu pengajaran yang kita bisa ambil dalam ayat 63 dari surah Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah, yaitu katakanlah Muhammad, siapakah yang bisa menyelamatkan kamu dari kegelapan. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan Muhammad bahwasannya Allah lah yang menyelamatkan kamu, yaitu orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala selamatkan sebelumnya, di mana kalau mereka itu ditanya, yaitu khususnya dalam ayat ini orang-orang kafir, kalau ditanya kepada mereka siapakah yang bisa menyelamatkan dari bencana udara yang ada di lautan dan di daratan ini, lantas mereka spontan akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semenjak setelah datangnya pernyataan mereka itu Allah yang Maha Penyelamat, akan tetapi pada akhirnya mereka juga mau melakukan kekufuran dan mampu bahkan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian ini adalah merupakan satu gambaran bahwa manusia mungkin melampaui batas dan sombong dengan sekitarnya, akan tetapi tidak kepada Tuhannya. Bisa pada satu saat kita melakukan hal yang sombong, akan tetapi itu terjadi pada yang sesama kita. Tapi alangkah naifnya kalau manusia itu yang Allah telah selamatkan dari beberapa kesulitan, kesulitan hidup dan kesulitan yang lainnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, prolog ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman kita kepada ayat. Saya ditemani dengan Ustadz kami, Fajrul Haq. Sebenarnya apa nih Ustadz yang membuatkan orang untuk melakukan kesyirikan dalam kehidupan kita ini Ustaz? Sementara Allah, kalau pada kajian kita berikutnya sebelumnya, Allah itu kan penyelamat dari kesusahan, kemudian setelah itu mampu melupakannya, kan gitu. dan mampu lagi mensyirikkannya. Apa sebenarnya yang diinginkan dari orang-orang ini? Ya, ini perlu kita garis bawahi ketika Allah berfirman, Kulillahu yunajjikum. Ayat ini Allah sebutkan langsung namanya. Kulillah yunajjikum. Artinya katakanlah hai Muhammad, Allah menyelamatkan kamu dari bencana. Ayat yang sebelumnya, kajian yang sebelumnya, itu Allah tidak sebutkan namanya, yaitu Kul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahari. Sebetulnya kedua ayat ini ada makna ataupun rahasia yang terkandung. Apa itu rahasia? Jadi kalau kita bahas dari segi bahasa, ketika Allah mengatakan kul may yunajjikum, di sini betul-betullah yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disebutkan di sini. Begitu. Ada manfaat. Maka ketika Allah menyebutkan seperti itu, mestinya ini sudah menjadi hiasan diri orang masing-masing. Jadi kalau ini sudah menjadikan hiasan diri masing-masing, maka tidak akan ada terjadi sesuatu terhadap penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua ini, Kulillahu yunajjikum. Di sini Allah sebutkan namanya langsung. Karena apa? Karena sebelumnya ini sudah terjadi penyimpangan. Apa itu penyimpangannya? Penyimpangannya adalah orang-orang itu banyak sekali yang sudah diselamatkan oleh Allah kembali kepada asalnya semula. Apa itu asalnya semula? Adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat 64 ini Allah tekankan lagi. Untuk supaya apa? Supaya diingatkan lagi bahwasanya mereka-mereka yang dulu diselamatkan Allah, sekarang mereka menjadi kufur lagi. Maka disinilah Allah sebutkan, Kulillahu yunajjikum minha. Minha itu artinya apa? Dari bencana. Apalagi wa min kulli karbin. Apa itu min kulli karbin? Dari segala macam kesusahan. Summa antum tusyrikun. Sudah disini Allah selamatkan, tapi mereka kembali lagi. Sudah Allah selamatkan dari kesusahan, malah mereka lagi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit-penyakit yang ada pada zaman dahulu sehingga sampai saat ini. Begitu. Artinya manusia itu selalu berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang anehnya ketika datang musibah, mereka itu sekonyong-konyong atau tiba-tiba mereka itu ingat Allahu Akbar, Allah lah sebagai penolong. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini yakin sudah bahwasanya kita, diri kita ini, jiwa kita ini ciptaan Allah, maka otomatis akan sampai ke sana, tidak akan lepas dari Sang Pencipta. Kan begitu? Ibaratkan meja ini kalau dibuat oleh tukang, maka kembali ke tukang juga kembalinya kalau ada terjadi sesuatu, kan kerusakan, begitu ya, entah itu kerusakan atau salah teknis ataupun yang lainnya, mesti kembali ke sana baik untuk direnovasi, diperbaiki, mesti kembali ke sana. Begitu juga kita, karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu tidak ingat lagi kepada Allah, maka ketika itu mereka akan jauh dari hidayah ataupun petunjuk Allah. Maka mudah banyak sekali orang-orang kembali kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itukah ya, termasuk orang-orang yang di mana dia mendapatkan kesusahan baru di situ dia beribadah, apa itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau untuk diterimanya, Allah akan menerima semuanya. Masyaallah. Iya. Kenapa? Karena di sini sudah kita pahami bahwasanya Allah itu sudah menyelamatkan hambanya itu berulang-ulang kali. Dah di ayat 64 juga terjadi seperti Allah selamatkan mereka lagi. Artinya apa? Allah sebetulnya menurunkan rahmatnya dulu daripada azabnya, kan begitu. Mesti kita ketahui. Jadi apabila seseorang itu ingin kembali ke jalan Allah, Allah akan terima dengan senang hati selama hambanya itu ingin betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tidak diterima, semua diterima Ustaz Zafiar. Masyaallah. Begitu. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz ya. Tapi mungkin pada akhir ayat nih Ustaz ya, kalau orang yang dia menyatakan dia mau mati nih, gimana permasalahan yang lain Ustaz? Kalau dia mau dapat musibah, penyakit, luar biasa gitu kan, sama sekali dia tidak mau melakukan sholat, puasa dan sebagainya, ini bisa dikategorikan orang yang kufur kepada Allah atau gimana nih Ustaz? Maksudnya? Pada akhir ajal seperti Fir'aun laknatullah kan gitu, yang gagah gitu, dia engkar kepada Allah, sanggup menyeltuskan dirinya sebagai Tuhan, Rabbul Alamin. Akan tetapi ini yang kalau kita lihat banyak juga orang pada akhir ayatnya kan begitu, dia itu nggak melakukan sholat gitu. Pada akhir ayatnya cuma dia sanggup Allahu Akbar gitu, atau ketika ajal meraut nyawanya dia itu. Ya begini Ustaz Zafiar, kita harus membedakan atau mengklasifikasikan dua pertanyaan tersebut. Ketika permasalahan kalau kita kaitkan dengan Fir'aun, Fir'aun itu dia sudah mengingkari Tuhan, mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan. Begitu. Jadi dosanya itu sudah timbal balik, melipat belipat ganda gitu istilahnya. Sudah utusan Allah seperti Nabi Musa atau Nabi Harun dan nabi-nabi yang lainnya kepada Fir'aun-Fir'aun ini, mereka menyekutukan Allah dan mereka mengakui mereka itu sendiri adalah Tuhan. Jadi untuk itulah mereka itu betul-betul tidak dimaafkan. Tapi kalau seandainya manusia kita seperti biasa ini tidak melaksanakan sholat, tahu deh sebetulnya sholat itu wajib, tapi dia tidak pernah memproklamasikan bahwasanya sholat itu tidak wajib atau untuk apa sholat itu tak ada gunanya. Kalau seandainya orang berkata seperti ini, bisa jadi itu tidak akan diterima akhir hayatnya. Karena dia sudah berikrar dalam hal tersebut. Tapi kalau sebatas dia maksiat apa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkultuskannya seperti orang-orang yang lain mengkultuskan, itu mudah-mudahan bisa terima oleh Allah. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan barang siapa yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kan begitu dia. Kecuali kalau orang-orang yang sudah memproklamasikan atau mengkultuskan, itu sholat itu tidak penting, tidak wajib. Orang seperti itulah yang akan mendapatkan bencana nanti. Bahkan menurut pendapat ulama, orang-orang yang seperti itu tidak usah disolatkan. Kalau masalah Ahmadiyah tidak bisa disolat. Artinya apa? Karena dia mengingkari, ada ungkapannya, berikrar dia. Maka ketika meninggal itu nanti tak boleh disolatkan. Karena apa? Karena pada masa hidupnya itu sudah berikrar dia. Ingkar kepada Allah. Ingkar. Untuk apa solat? Tak ada gunanya. Enggak penting itu solat misalnya gitu. Kalau ada orang seperti itu berikrar, maka berdosa kita untuk menyembahyangkannya, mensolatkannya. Karena apa? Karena dirinya saja sudah ingkar terhadap perintah tersebut. Udah sesat. Ya, udah kan? Sesat begitu. Ngapain kita yang udah sesat? Adapun kesesatan, ya, seperti aliran-aliran lainnya, mereka mesti kembali kepada asas Islam yang murni. Baru bisa dikatakan, kalau tidak bisa dikategorikan kaum kafir. Karena apa? Karena syahadat, rukun iman, rukun Islam itu mesti diakui secara totalitas, sempurna, paripurna. Tidak ada di situ tambah-tambahan. Sami'na wa ata'na. Kalau masalah akidah, kita mendengar, kita mesti patuhi. Begitu. Tegas dalam Islam. Begitu. Tidak ada tawar-menawar dalam akidah, dalam hal-hal yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI di mana saja berada, paparan demi paparan yang telah kami sampaikan ini dapat kita jadikan satu acuan dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyelamat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan kita dalam satu bentuk bencana. Kemudian Allah selamatkan kita lagi. Mudah-mudahan kita menjauhi daripada kekufuran dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf, beribu kali maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.